خيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان في الدين حفظني وحفظكم الله Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita semua ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dalam beribadah, dalam melakukan sunnah. Maka semestinya hal-hal semacam ini yang mendorong untuk kita banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, karena lantaran mereka ibadah kita nyaman, lantaran mereka kita menjalankan sunnah dengan apa itu enak, tidak ada gangguan, tidak ada istilahnya tekanan dan macam-macam. Maka kita ulangi sekali lagi untuk banyak-banyak berterima kasih kepada mereka, wujud terima kasih kita kepada mereka dengan mentaati mereka sebatas tidak melanggar syariat. Wujud terima kasih kita kepada mereka dengan mendoakan mereka agar senantiasa di atas kebaikan, agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Demikian pula semestinya kita banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan di tempat kita ini aman. Tidak sebagaimana, na'udzubillah min dzalik, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Berhari-hari tidak bisa sekolah karena apa, imbas atau dampak dari kebakaran. Bahkan pagi tadi saudara-saudara kita di Ambon tertimpa gempa. Maka ini semua mendorong untuk kita banyak-banyak mengintrospeksi diri, karena di antara perkara yang menjadikan tertimpa musibah itu adalah dosa-dosa kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya satu fitnah, bencana yang tidak cuma menimpa orang-orang zalim semata. Yang namanya bencana itu akibat dari kedzaliman-kedzaliman manusia, kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Demikian pula, dikarenakan banyaknya manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andikan penduduk satu negeri pada beriman, pada bertakwa, niscaya kami akan turunkan barokah dari langit. Kami akan bukakan barokah dari bumi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak dari manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum. Maka kami timpakan kepada mereka azab dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga dari sini mendorong untuk kita terus-menerus mengintrospeksi akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena terkadang seorang karena saking biasanya melakukan perbuatan dosa sehingga tidak dianggap itu dosa lagi. Karena saking seringnya melakukan perbuatan mungkar tidak dianggap lagi itu sebuah kemungkaran. Nas'alallah salamah wa taufiq. Itu di negeri sana. Ada yang kena tsunami, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam. Akan tetapi perkara yang lebih penting daripada itu. Di tempat kita tidak terjadi banjir. Alhamdulillah. Di tempat kita tidak terjadi tsunami. Alhamdulillah. Tidak terjadi gempa, gunung meletus. Walhamdulillah, itu nikmat. Akan tetapi di sana ada musibah yang lebih besar dibanding itu. Yang terkadang seorang tidak sadar kalau dirinya sedang tertimpa musibah. Seorang enggak merasa kalau ternyata dirinya sedang tertimpa musibah yang itu lebih besar dibanding tsunami, yang itu lebih besar dibanding gunung meletus. Apa itu? Musibah yang menimpa agama kita. Sehingga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana di dinina, ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu menimpa agama kami. Musibah yang menimpa agama itu jauh lebih besar, lebih membahayakan dibanding sebatas musibah yang menimpa rumahnya sehingga hancur, yang menimpa badannya sehingga na'udzubillah cacat misalnya. Musibah yang menimpa agama itu akan menghancurkan seakar-akarnya dunia, lebih-lebih akhiratnya kelak. Adapun musibah yang menimpa dunia bisa jadi itu karena memang dosa-dosa yang diperbuatnya sehingga musibah tadi sebagai penghapus dari dosa dan maksiat yang kita perbuat. Bisa jadi musibah itu Allah Ta'ala kehendaki dalam rangka untuk meningkatkan derajat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika seorang itu tertimpa musibah di agamanya, terkadang dia meninggalkan sunnah-sunnah, sepele, enggak merasa bersalah. Dianggapnya biasa. Padahal dia kehilangan ganjaran. Dengan meninggalkan sunnah, berarti kan dia meninggalkan ganjaran. Orang lain dapat pahala, dia tidak, kan musibah. Dianggapnya cuma sunnah. Sehingga saudara-saudaranya dapat pahala, dia tidak mendapatkannya. Yang lebih parah daripada itu, musibah dikarenakan ia meninggalkan bahkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Meremehkan syariat, meremehkan melakukan maksiat, terjatuh dalam perbuatan syubhat, syahwat. Ini musibah, musibah yang menimpa agama seseorang. Demikian pula seorang mulai mendekat dengan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, bersahabat dengan orang pengikut hawa nafsu, sehingga sedikit demi sedikit agamanya rusak. Sedikit demi sedikit agamanya hancur tanpa ia sadari, tanpa ia rasakan. Ini musibah yang sangat membahayakan. Nas'alallah assalamah wa taufiq. Maka perkara yang penting, yang senantiasa untuk terus-menerus kita ingat, berdoa memohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Masail Jahiliyah, masalah yang ke-16, i'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihri. Orang-orang jahiliyah, mereka mengganti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk mereka dengan kitab-kitab sihir. Mereka mengganti apa yang datang dari Allah berupa wahyu dengan kitab-kitab sihir, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladhina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka utusan dari Allah, musaddiq, membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadza fariqun, maka sebagian dari orang-orang diberikan kepada mereka kitab, melemparkan kitab Allah tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Wattaba'u ma tatusyayatin, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Akan tetapi syaitan-syaitan itu yang kafir, yang mengajari manusia sihir. Dari ayat ini jelas sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Mereka kufur, mengkufuri apa yang ada pada Taurat, yang padanya disebutkan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diperintahkan untuk mengikutinya, diperintahkan untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di kitab-kitab mereka sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka jumpai tertulis di Taurat, dalam Injil, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Yuhillu lahumut tayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, mengharamkan untuk mereka yang jelek-jelek. Wa yadu'u anhum israhum, demikian pula membuang dari mereka beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Dimana adanya atau akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tertulis dalam Injil, dalam Taurat. Bagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala habarkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wahai orang-orang Bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas sekali dalam ayat ini apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Bani Israel, akan datangnya seorang rasul yang namanya adalah Ahmad. Akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tertulis di kitab-kitab mereka. Bahkan hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Falamma kafaru bikitabillahi at-taurah walam ya'malu bih ibtalahumullah bi'an akhadu bikutubis sihr alati hiya min amalis syaitan. Akan tetapi ketika mereka kufur, ingkar dengan kitabullah at-Taurah, tidak mau mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka sehingga mereka mengambil kitab-kitab sihir yang itu adalah perbuatannya setan. Wastabdalu amala syayatin biwahyi rabbil alamin wa hadhihi uqubatun lahum fakulu man a'radu 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Mereka mengganti wahyu rabbul alamin dengan perbuatan-perbuatan syaitan. Maka ini adalah cobaan, musibah untuk mereka. Tiap-tiap orang yang berpaling dari al-haq, maka Allah akan timpakan kepadanya kebatilan. Di mana sudah jelas sekali mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu betul, tahu persis. Sebetulnya ini perkara hak. Bahkan dulu menyerunya, mengajaknya. Akan tetapi karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, akhirnya apa yang dulu dianggap al-haq berubah jadi batil. Apa yang dulu didakwahkannya, dia upayakan untuk orang-orang menjauhinya. Sehingga fakullu man a'radha 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Tiap-tiap yang berpaling dari al-haq, dia ngerti ini al-haq. Harus mendengar al-haq. Tahu yang hak itu mana. Tahu persis, tahu betul. Akan tetapi dia berpaling dari al-haq tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada yang orang semacam ini. Dia akan terjerumus, dia akan terjatuh ke dalam kebatilan. Nas'alallaha assalamah wa taufiq. Jadi dengan mengikuti hawa nafsu, akhirnya dia berpaling dari al-haq. Wa kadzalika kullu man taraka al-haq fa innahu yubtala bil batil. Demikian pula tiap-tiap orang yang meninggalkan al-haq, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya kebatilan. Alladzi yatruku minhum da'watar rasul min da'wati ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah wa bayanu dhalik yubtala bi annahu yurawwiju lisyirk wal khurafat wa yastadillu laha wa yurawwijuha indan nas ala annaha haqqun. Maka orang yang meninggalkan dakwahnya Rasul berupa dakwah kepada tauhid, dakwah untuk mengesakan Allah dalam beribadah, menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut, maka yubtala bi annu yurawwiju lisyirk, akan tertimpa bencana dengan ia justru malah menjajakan kesirikan, khurafat, bahkan berupaya untuk mengeluarkan dalil atas perbuatan kesirikannya, khurafat yang dilakukannya. Wa yurawijuha 'indan nas, dan dia bagaimana agar dagangannya itu laris, dibeli oleh manusia, dipoles sedemikian rupa bahwasanya ini adalah perkara yang hak. Ini yang terjadi di ketika seorang itu berpaling dari yang hak atau meninggalkan perkara yang hak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepadanya kebatilan. Nas'alallaha assalamah wa taufiq. Wa hadha waqi'u waqa'a kathirun min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il kuburiyyin, badalan min an yad'u ila tauhidillah wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah, yad'una ilal batil wa yad'una ila ibadatil kubur wa ta'alluq bil amwat wa yaltamisuna lidhalika syubuhat allati yurawijunaha 'alan nas. Dan yang demikian ini terjadi pada kebanyakan ulama-ulama al-khurafiyin, orang-orang yang menyerukan khurafat. Demikian pula ulama-ulama penyeru untuk memuja, mengagungkan kuburan sebagai ganti dari menyeru tauhid, menyeru kepada kitabullah, menyeru kepada sunnah Rasulullah. Mereka menyeru kepada kebatilan, menyeru untuk beribadah kepada kuburan, menyeru untuk bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal, dengan apa itu melontarkan berbagai macam syubhat agar laku di kalangan manusia. Fayasghaluna waqtahum fi hadzal batil, sehingga mereka menyibukkan waktunya untuk melakukan kebatilan. Gatel kalau tidak melakukan kebatilan. Ini orang yang berpaling dari al-haq. Yastabdiluna billadhi huwa adna, mereka mengganti yang lebih baik dengan yang lebih jelek. Sudah tahu jelas ini yang paling baik itu ini, yang paling bagus itu ini. Tapi karena hawa nafsunya, akhirnya yang paling baik, yang paling bagus tadi tidak diterimanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, mereka mengganti kitabullah dengan kitab sihir. Bahkan di antara ahli sihir mereka tidak cuma meletakkan kitabullah di belakang punggungnya, akan tetapi mereka menaruh kitabullah di tempat-tempat jorok, di tempat-tempat yang kotor, sebagai wasilah untuk agar lebih dekat dengan syaitan, sebagai wasilah untuk menghambakan dirinya kepada syaitan. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang namanya sihir itu dibagi menjadi dua. Ada yang sihir itu bentuknya dengan mantra-mantra, dengan apa itu ucapan-ucapan, doa-doa yang tidak jelas, yang intinya dengan mantra-mantra tersebut untuk memanggil, minta bantuan syaitan. Yang ia menginginkan dengan bantuan syaitan tersebut untuk menyihir manusia. Ini bentuk sihir yang pada intinya minta bantuan kepada syaitan. Maka sihir yang demikian ini jelas adalah kesirikan, karena dia melakukan perkara-perkara tersebut dengan cara takarrub, mendekatkan diri kepada syaitan dengan berbagai macam ritual. Di antaranya menyembelih untuk syaitan-syaitan tersebut. Demikian pula hal-hal yang lain agar syaitan itu mau membantunya. Maka sihir model demikian ini adalah syirik. Ulama sepakat pelaku sihir model demikian hukumannya adalah dibunuh, karena dia dengan ilmu sihirnya ya sudah murtad dengan sihir yang diperbuatnya. Dengan minta bantuan syaitan, dia telah murtad sehingga dibunuh karena ridha. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, bunuhlah. Tentunya ini semua urusannya waliul amr. Ini urusannya pemerintah. Adapun bentuk sihir yang kedua, dengan ramuan-ramuan. Sihir, seseorang bisa menyihir orang lain dengan lantaran ramuan-ramuan. Yang mana dengan ramuan-ramuan tertentu yang akan bisa menjadikan seorang itu linglung, seorang itu hilang akalnya. Maka ini juga sangat amat mengganggu. Akan tapi tidak sampai pada tingkatan kesirikan. Tidak sampai pada tingkatan kesirikan. Cuma karena sangat mengganggunya ini, ya antara ulama hukumannya juga dibunuh. Akan tapi bukan karena murtadnya, bukan karena syiriknya, tapi karena gangguan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir semacam ini. Ingat, tentunya ini juga gaweannya, urusannya penguasa. Sehingga barang siapa yang melakukan kesirikan, dia termasuk dari orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Nas'alallaha assalamah wa taufiq. Ini mungkin satu perkara yang kita ambil. Bab tentang bahwa orang-orang Yahudi, mereka mengganti kitabullah dengan ilmu sihir. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan meninggalkan kitabullah dengan yang lainnya. Apakah dengan lebih semangat membaca Quran? Apakah dengan lebih semangat apa itu mengikuti khobar-khobar yang ada di Androidnya? Tentunya tidak demikian. Jadi bagaimana diupayakan tetap kitabullah ini yang pertama kali yang kita utamakan, dibanding yang lainnya. Jangan sampai ikut-ikutan perbuatan orang-orang jahiliyah menyampingkan Quran kemudian diganti dengan yang lainnya. Berjam-jam kalau membaca Quran. Begitu membaca Quran baru satu lembar sudah tidak kuat. Ngantuk. Ini tentunya tidak demikian. Semestinya untuk seorang muslim lebih semangat membaca pedoman kehidupannya dibanding membaca yang selainnya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada salah, keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.